Tiba secara lagu dan daya cahimu lebangmu. Kau tak tahu malu, kau tak jarang batu. Masalah seenak udalmu. Subang hati, subang.